وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Maha pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir telah mengetahui kelompok lain dari kelompok yang hujjah dengan Al-Qadir Al-Kauni meninggalkan syariat, yaitu kelompok yang memilih berada di atas kewajiban-kewajiban sesuai dengan pilihannya, keinginannya, dan meninggalkan yang haram, haram-haram yang dikenal. Tapi mereka sesat dengan meninggalkan sebab-sebab yang diperintah untuk ditegakkan. Kita wakal, doa dan yang semacam itu, mereka menganggapnya itu untuk orang-orang awam memerlukan itu. Adapun orang-orang arif yang dalam ilmunya, yang telah mampu menyaksikan Al-Qadar, maka tidak perlu akan perkara itu. Kita telah menjelaskan bahwa ini adalah kesesatan yang nyata, sebab Allah mentakdirkan segala sesuatu lengkap dengan sebabnya. Kalau kita imani takdirnya, maka imani pula sebabnya. Bahkan beliau tegaskan, ini yang terakhir, فَكُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ مِنَ الْأَسْبَابِ فَهُوَ عِبَادَهُ. Semua yang Allah perintahkan dengannya hamba-hambanya berupa sebab demi sebab juga merupakan ibadah. Juga merupakan ibadah. Baik, selanjutnya kata beliau, وَالتَّوَكُّلْ مَقْرُونٌ بِالْعِبَادَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَفِي قَوْلِهِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ وقول شعيب عليه السلام عليه توكلت وإليه أنيب. Memperjelas perkara ini tentang keberadaan tawakal sebagai sebab, tentang keberadaan tawakal sebagai sebab. Kata beliau, tawakal itu bergandengan dengan ibadah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'budhu wa tawakkal 'alaihi, dalam surah Hud 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budhu, maka beribadahlah engkau kepada Allah. Perintah beribadah ini disusul dengan perintah kedua, wa tawakkal 'alaihi, bertawakkallah engkau kepada-Nya. Gandengkan ibadah dengan tawakal. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa ketawakalan bahagian dari ibadah itu. Tawakal tidak akan bisa dilepas dari ibadah. Kalau begitu, orang-orang yang meninggalkan tawakal dia telah meninggalkan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ini juga memperjelas kaidah yang disebutkan, semua yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya berupa sebab, maka hal itu juga merupakan ibadah. Tawakal Allah perintahkan dan dia sebab datangnya kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, tawakal juga merupakan ibadah. Jelas? Meninggalkan tawakal, meninggalkan ibadah. Dan ini ya ketergelinciran kelompok ini. Yang kedua, dalam surah Ra'ad ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," sampaikan, "Huwa Rabbi," dialah Rabbku, "La ilaha illallahu." Perhatikan, "La ilaha illallahu." Tak ada ilah yang berhak diserahkan padanya ibadah kecuali hanya Dia. Tak ada yang dimaksudkan padanya penghambaan kecuali hanya Dia. Terus, "Alaihi tawakkaltu," hanya kepadanya saya bertawakal. Kalau begitu, menyerahkan tawakal kepada Allah masuk dalam bahagian menyerahkan ibadah penghambaan kepadanya. "Wa ilaihi matab," dan hanya kepada Allah matab. Hanya kepada Allah matab. Empat, bertaubat, meminta pengampunan. Kita sisipkan pembahasan ini, "Wa ilaihi matab," ini menjadi dalil bahwa matab itu khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab datang dalam lafaz "ilaihi matab." Asalnya matab ilaihi. Dan ini harusnya matab dulu, kemudian ilaihi. Tapi dikedepankan ilaihi supaya lahir pengkhususan. Hanya kepada Allah, hanya kepadanya. Maka tempat bertaubat, meminta pengampunan. Nah, itu harapkan pengampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang terhadap kelompok-kelompok atau agama-agama yang menganggap pengampunan itu bisa datang dari tokoh-tokoh agama mereka. Tokoh-tokoh agama mereka. Dan ini tidak bertentangan dengan permintaan pengampunan dalam arti pengampunan yang berhubungan dengan hak-hak sesama manusia. Lain lagi dia, tidak masuk dengan ini. "Saya bersalah sama si Anu, saya minta maaf kepadanya." Itu juga, kalian seperti ini tidak mengapa, tidak menjadikan dia sebagai Tuhan. Sebab apa? Berhubungan dengan hak-hak di sesama manusia. Baik. Yang ketiga yang disebutkan, yang menunjukkan penggandengan tawakal dengan ibadah, firman Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan perkataan Nabi Syuaib alaihi salam dalam surah Hud ayat 88, "Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib," hanya kepadanya saya bertawakal dan hanya kepadanya saya inabah kembali. Inabah adalah ibadah besar. Bahkan syarat masuk ke dalam surga adalah mereka mempunyai qalb munib, hati yang munib, yang mempunyai nilai inabah, kembali memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini digandengkan dengan tawakal. Jelas sekali menunjukkan bahwa tawakal adalah ibadah. Dia sebab dan dia adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Karena itulah perintah-perintah tawakal atau perkara tentang ketawakalan ini datang dalam bentuk pengkhususan. Lihat, "Alaihi tawakkaltu," hanya kepadanya saya bertawakal. Ini maknanya. Kalau tawakkaltu alaihi, beda lagi. Tapi kalau "alaihi tawakkaltu," menunjukkan pengkhususan. Hanya kepadanya saya bertawakal, tidak kepada selainnya. Sama dengan ayat yang terakhir, "Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib," menunjukkan pengkhususan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan hal ini. Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Hanya wa 'ala Allah, 'ala Allah dikedepankan ya. 'Ala Allahi fatawakkalu. Baru kata kerjanya menunjukkan pengkhususan, hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Bahkan diperkuat dengan kalimat in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ini syarat. Iya. Menunjukkan bahwa keimanan dipersyaratkan padanya pengkhususan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin menegaskan bahwa tawakal bukan sekedar ibadah, tapi tawakal ibadah yang menempati kedudukan yang sangat besar menjadi syarat keimanan. Bahkan dia adalah ibadah yang menjadi ukuran kesempurnaan iman. Menjadi ukuran kesempurnaan iman. Kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis 70,000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Umat Muhammad SAW yang terbaik masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 70,000 Nabi minta tambah, ditambah lagi. Apa siapa ciri-ciri mereka? Apa ciri-ciri mereka? Ciri-cirinya kembali kepada kesempurnaan ketawakalan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Jelas sekali menunjukkan bahwa tawakal bukan sekedar ibadah, tapi ibadah yang merupakan syarat keimanan. Menentukan ada tidaknya iman, lihat ada tidaknya tawakal. Sempurna tidaknya iman, lihat sempurna tidaknya tawakal. Karena itu keburukan besar mereka-mereka meninggalkan tawakal dan menganggap saya tidak perlu lagi itu. Itu untuk orang-orang awam saja. Kami yang sudah semakin sempurna imannya, itu apa? Sudah mampu menyaksikan semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu lagi bertawakal. Kebodohan. Bahkan kesempurnaan keimanan seseorang ditentukan oleh ketawakal. Kelompok lain. Wa minhum ta'ifa yabtaruna bima yahsulu lahum min kharqi 'adah. مثل مكاشفة واستجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك فيشتغل أحدهم بهذه الأمور أما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك هذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث الله به رسوله في كل وقت. Kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara mereka kelompok-kelompok yang meninggalkan pada apa yang Allah syariatkan adalah kelompok yang tertipu dengan apa yang mereka peroleh berupa kharqi 'adah. Berupa khalqi adah, kemampuan yang di luar dari kebiasaan. Dia mengalami kejadian yang di luar dari kebiasaan. Biasa orang bilang karamah. Memang ada istilah karamah dalam Quran, sunnah Nabi SAW. Dalam agama Allah ada istilah karamah. Karena untuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hanya di sini kelompok-kelompok sesat mereka tertipu dengan khalqi 'adah, kejadian yang keluar dari kebiasaan. Yang mereka menganggapnya sebagai ini karamah wali Allah. Kalau begitu orang yang terjadi kejadian seperti ini padanya, dia semakin sempurna kebaikannya, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu apa? Boleh dia tidak begini lagi. Boleh dia begini. Tertipu dengan itu. Boleh contohkan seperti mukasyafah. Seperti mukasyafah, pengingkapan. Dia mampu melihat apa yang tidak lihat orang. Dia mampu mengetahui apa yang dalam batin orang. Diperlihatkan semacam itu. Dianggap sebagai orang ini sudah dapat karamah. Orang-orang sudah sampai ke dalam jenjang semacam ini, sudah bisa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi istijabah dakwah, dikabulkan doanya. Doa kondisi kebiasaan yang menyelisih kebiasaan umum. Dan semisal ini Iya. Semisal ini dan lain-lain ya. Sehingga salah seorang dari mereka sibuk dengan perkara-perkara ini. Dari apa yang diperintah kepadanya berupa ibadah, mensyukuri nikmat itu, dan yang semisal itu. Harusnya kalau ia dapat keanehan, hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang lain, harus semakin mantap ibadahnya. Sebab kalau orang dapat nikmat, maka kewajibannya adalah bersyukur. Semakin besar nikmatnya, harusnya semakin besar kesyukurannya. Dan kesyukuran pasti bergandengan dengan ibadah. Lihat ketika Nabi SAW diberi Al-Kautsar. Sungai yang tidak diberi kepada Nabi dan Rasul yang lainnya. Ini termasuk kekhususan Nabi SAW. Ditinjau dari keseluruhan sisinya. Khusus untuk Nabi SAW ditinjau dari keseluruhan sisi keutamaan Al-Kautsar ini. Kata perintah Allah Subhanahu wa taala. Na a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah berikan kepada engkau ya Muhammad al-kautsar. Allah beri. Inna a'tainak. Sungguh kami telah beri. Kami telah beri kepada engkau. Apa itu? Al-kautsar. Sungai yang sangat luar biasa. Penuh dengan kenikmatan. Airnya aromanya, dari sisi aromanya, dari sisi pemandangannya, dari sisi rasanya, dari sisi kemewahannya, kehebatannya, luar biasa dari banyak sisi. Apa perintah Allah sehubungan dengan pemberian ini? Fasholli, maka sholatlah engkau. Li rabbika, kepada Rabb engkau. Sebelumnya Nabi tidak sholat. Sudah luar biasa sholatnya. Tapi kenapa disuruh sholat lagi? Supaya semakin sempurna sholat. Wanhar dan nahar, lakukan sembelihan. Kurban. Sebelumnya Nabi tidak berkurban. Nabi berkurban. Jadi suruh lagi berkurban. Supaya semakin mentapkan, sempurnakan lagi ibadah. Coba lihat. Semakin dikasih, justru semakin disuruh apa? Bagaimana bentuk kesyukurannya? Semakin disuruh memantapkan, menyempurnakan, memperhebat ibadah. Orang-orang jahat dalam beragama, bagaimana caranya berpikir? Ketika Allah beri kehebatan ini, apa pikirannya? Pikiran penjahat. Oh, berarti Allah sudah anu saya ini. Saya sudah bisa tidak sholat sudah ini. Saya sudah bisa begini, Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. فهذه الامور ونحوها. Selesai beliau ungkap sekarang. فهذه الامور, maka perkara-perkara ini dan yang semisalnya. Apa perkara-perkara ini dan semisalnya? Ini tadi hal-hal yang di luar dari kebiasaan itu. Muka siapa, penampakan-penampakan aneh. Apalagi itu tadi, syuhud terhadap takdir. Lewat. Syuhud terhadap hakikat rububiyah. Hal-hal semacam itu. Perkara-perkara ini kata beliau, atau mimpi-mimpi. Banyak ma ta'aridu li ahli suluki wa tawajjuh. Banyak sekali perkara-perkara ini diperhadapkan kepada orang-orang yang menempuh jalan penghambaan. Ingin betul-betul khusyuk. Menghadap, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang diperhadapkan hal itu. Kata Syekh, dan tidak ada yang selamat. Tidak ada hamba yang selamat dari perkara-perkara itu. Kecuali dengan bimulazamati amrillah. Kecuali dengan apa? Kokoh dengan apa yang Allah turunkan. Yang dengannya Allah mengutus Rasulnya. Fi kulli waktin, pada setiap waktu. Katakan pada setiap waktu. Sudah banyak-banyak orang-orang yang tergelincir. Yang menganggap dirinya sampai ke dalam jenjang hakikat. Itu awalnya orang-orang yang tegak di atas sunnah. Lakukan perintah, tinggalkan yang haram. Lakukan sunnah, bersemangat dalam ibadah. Tapi keluar dalam waktu yang lainnya. Akhirnya digelincirkan. Sampai akhirnya dia menganggap dirinya sudah sampai ke dalam jenjang yang ini. Sempurna, yang itu sudah bisa ditinggalkan. Tidak ada yang bisa selamat ketika berhadapan dengan perkara-perkara ini. Kecuali mereka-mereka yang terus kokoh di atas Quran dan Sunnah. Iya. Apakah dipertambah tambah ilmunya, ditambah kedalaman pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah istijabahnya orang dalam dakwahnya, ditambah berbagai apa diberikan, dinampakkan karamah padanya, walaupun dinampakkan karamah padanya, karamah yang jelas-jelas merupakan kebaikan. Iya. Orang bisa tergelincir jamaah. Orang bisa tergelincir kalau orang tidak sanggup menghadapi perkara-perkara itu, semacam cobaan juga. Semacam cobaan. Ah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap waktu. Ini benar, benar Syekh katakan setiap waktu. Sehubungan dengan karamah tadi, ada orang ibadah benar. Baik ibadahnya di atas sunnah, di atas ini, Allah Subhanahu wa taala nampakkan kebaikan. Sehingga nampak karamah pada dirinya. Nampak karamah pada dirinya. Sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Karena ibadahnya yang benar. Ini karamah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau si wali tidak kuat di atas sunnah, di atas Quran dan sunnah, maka pemberian ini bisa menjadi bahaya bagi dia. Akan tertipu. Bisa menjadi bahaya bagi dia. Minimal bahayanya apa? Minimal bahayanya dia akan berhenti di sini. Berhenti dalam penghambaannya. Tidak bisa meningkat lagi. Sebab apa? Dia sudah merasa bangga dengan apa yang dia dapatkan. Saya sudah bisa begini dalam ibadah saya. Akhirnya apa? Dia tidak bisa meningkat. Tetap ibadahnya seperti itu. Hanya tidak keluar juga, tidak keluar. Hanya minimal dia terkena penyakit itu. Dia tidak bisa meningkatkan lagi. Dia tidak bisa meningkatkan lagi. Ini kan bukan tingkatan tertinggi sebagai hamba Allah. Diberinya karamah seseorang itu bukan tingkatan tertinggi. Kita memahami maksud dari karamah. Karamah itu apa? Untuk apa? Untuk menguatkan, membenarkan. Menguatkan, membenarkan. Rangka lahirnya tasdiq, pembenaran terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala dadangkan. Orang-orang yang mempunyai kekuatan tasdiq, pembenaran, dia tidak perlu hal-hal yang semacam itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karamah apa yang kita dengar darinya? Hal-hal aneh yang kita dengar dari Abu Bakar As-Siddiq keluar dari kebiasaan. Umar ada. Sementara khutbah langsung dinampakkan. Pasukannya sementara terjepit. Beliau katakan, ke gunung, ke gunung. Pasukan yang berbulan-bulan baru bisa sampai di tempat itu. Perjalanan berbulan. Baru bisa sampai tempat itu. Ketika kembali, selamat pasukan ini. Dan mengatakan, kami dengar suaramu. Bertepatan dengan hari. Sahabat konfirmasikan bertepatan dengan hari Nabi Sallallahu Umar radhiyallahu anhu perintahkan. Karamah dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ada nampak pada beberapa sahabat. Di tabi'in banyak, lebih banyak. Atba'ut tabi'in itu lebih banyak lagi nukilah. Kenapa? Sebab semakin jauh, itu semakin memerlukan pembenaran. Coba lihat, jenjang generasi yang pertama kurang. Kurang Allah nampakkan pada mereka hal-hal di luar dari kebiasaan. Sebab apa? Mereka memiliki yang lebih hebat dari itu. Tasdiq, pembenaran. Pembenaran. Jenjangnya manusia itu para nabi dan rasul. Di bawahnya para nabi dan rasul, siddiqin. Orang-orang yang mempunyai tasdiq, pembenaran. Di bawahnya siddiqin, syuhada. Orang-orang yang mampu berjihad di jalan Allah. Atau dalam makna ilmunya dalam mampu menjadi saksi. Di bawahnya lagi solehin, orang-orang soleh. Yang tertinggi yang bisa dikejar oleh selain Nabi dan Rasulullah, siddiq. Orang-orang siddiq tidak memerlukan. Mereka tidak perlu karamah. Sebab apa? Karamah itu untuk tasdiq, untuk membenarkan. Agar supaya semakin yakin. Mereka sudah yakin duluan. Tanpa itu hebatnya. diperlihatkan hal-hal semacam itu, mereka sudah membenarkannya. Ini tasdiq. Jadi kita berbicara tentang karamah yang benar, ya, benar-benar karamah. Wali Allah, di atas sunnah, keikhlasan, jauh dari syirik. Nampak padanya karamah. Allah nampakkan padanya karamah. Hati-hati, bisa dia tertipu dengan pemberian karamah itu. Kalau dia tidak memahami bahwa ini menuntut kesyukuran, supaya dia bisa semakin meningkat. Kalau dia tidak memahami hakikat dari karamah, agar supaya dia semakin yakin, yang dengan tasdiknya itu, dia bisa semakin bagus ibadahnya. Tapi kalau dia tidak paham itu, hanya beribadah, ibadah, ibadah, dalam apa rangka ibadahnya apa? Dalam rangka mengejar supaya muncul karamah dalam dirinya. Ketika Allah beri karamah, sudah. Di sini bisa, minimal saya katakan tadi, tidak bisa lagi meningkat. Tapi tetap ibadah dia, tinggalkan larangan. Tapi tidak bisa lagi meningkat, sebab itu tujuannya. Coba dia hamba Allah yang sebenarnya. Tujuannya apa? Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah melebihi karamah ini. Ridha Allah melebihi karamah. Apapun yang Allah tetapkan pada dirinya, apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala tuntunkan padanya, apapun yang Allah perintahkan, apapun dan bagaimanapun, ketentuan agama Allah subhanahu wa ta'ala, terus itu yang Allah, yang mereka kejar. Ini luar biasaan jemaah. Jadi ini ilmu yang sangat penting. Perkara-perkara ini banyak memang diperhadapkan pada orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadahnya, dengan bacaannya, dengan zikirnya, dengan amalan-amalannya, dengan wirid-wiridnya. Usaha mendekatkan diri kepada Allah ini akan diperhadapkan dengan perkara-perkara ini. Dan tidak ada yang bisa selamat dari cobaan ini kecuali mereka yang kokoh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Boleh jadi di antara kita memang tidak dinampakkan karamah atau semacam itu. Karena apa? Karena kapan dinampakkan? Allah tahu kita pasti akan sesat. Kita tidak bisa menerima beban kemuliaan itu, beban kebaikan. Kita tidak bisa menuntut, memenuhi kesyukuran terhadap nikmat. Bukan pula nikmat-nikmat yang lain. Ini termasuk perkara yang perlu dipahami. Banyak orang yang mengejar, menginginkan nikmat ini. Saya menginginkan ini, menginginkan ini. Dia mengejar sebagai nikmat perkara yang dia inginkan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak beri. Ingat, khawatir Allah subhanahu wa ta'ala beri, kamu tidak mampu berada di atas nilai kesyukuran dari pemberian nikmat itu. Akhirnya ketika kamu diberi, hal itu justru kamu tergelincir dengan nikmat agama itu lebih hebat lagi. Nikmat keduniaan saja, bagaimana orang dapat nikmat keduniaan tiba-tiba? Bagaimana ketika petani-petani yang miskin, ketika tiba-tiba coklat mahal beberapa tahun yang lalu itu? Bagaimana petani-petani coklat tiba-tiba jadi apa mereka? Spies ada yang ini, macam-macam perbuatannya, tindakannya, yang keumumannya setelah terbukanya dunia itu menjadi pelaku-pelaku maksiat. Bisa menerima tanggungan nikmat itu. Karena di sebagian orang berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah tidak kasih ini, kenapa Allah? Jamaahul Muslimin, Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Kokoh di atas sunnah adalah jalan keluar. Kata beliau, kama qala Az-Zuhri, kana man mada min salatina yaqulun, al-i'tisamu bis sunnati najatun. Kata Syekhul Islam, ini sebagaimana perkataan Az-Zuhri. Adalah orang-orang yang terdahulu dari salafuna. Istilah salaf, pendahulu kami. Itu istilah-istilah para ulama terdahulu. Itu salafnya kami. Para pendahulu kami yang terbaik. Ini Zuhri. Imam-imam terdahulu. Menyebutkan para sahabat dan guru-gurunya. Setelah sahabat. Mengatakan adalah orang-orang yang terdahulu. Min salafina, dari salafnya kami. Orang-orang terdahulunya kami yang terbaik. Mereka mengatakan apa? Apa perkataan mereka-mereka orang-orang terdahulu? Al-i'tisamu bis sunnati najatun. Berpegang teguh di atas sunnah adalah keselamatan. Berpegang teguh di atas sunnah adalah keselamatan. Apa itu sunnah dalam makna ini? Semua yang datang dari Nabi. Nabi sampaikan Al-Quran, sampaikan hadith-hadith, segala penjelasan Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, pembenaran Nabi, agama yang datang dari Rasulullah, sunnah. Itu sunnah. I'tisamu bis sunnati najatun. I'tisam, berpegang teguh di atas sunnah, minta perlindungan penjagaan dengan sunnah, najah, keselamatan. Mereka tahu betul. Orang-orang terdahulu itu melewati cobaan lebih besar dari kita dalam beragama. Dan mereka tahu betul, buktikan, rasakan. Tidak ada yang bisa selamat kecuali yang kokoh di atas sunnah. Kalau Nabi katakan seperti itu yang mereka lakukan. Sadar atau tidak sadar, mereka akan hikmah dan hakikat apa yang Nabi ucapkan. Yang jelas kalau Nabi katakan, mereka harus di atas itu. Terbukti dan mereka rasakan. Kalau tidak, maka pasti selamat, celaka. Apa sampai demikian kata beliau, wadzalika anna sunnah kama qala Malik rahimahullahu taala mithlu safinati Nuh marrakibaha naja wa man takhallafa anha gharq. Itu tidak lain karena sunnah itu sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Siapa yang naik ke atasnya, maka dia pasti selamat. Siapa yang tertinggal, maka pasti tenggelam. Pasti tenggelam. Ini perumpamaan yang sangat tepat, indah, luar biasa. Sama, ini makna dari makna hadith-hadith Nabi SAW. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila ya Rasulullah ma ya'aba. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Nabi SAW bersabda, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Ditanya, siapa yang tidak mau? Nabi SAW mengatakan, siapa yang taat kepada aku? Siapa yang taat kepada aku? Maka dia masuk surga. Siapa yang maksiat kepada aku? Maksiat. Tidak mau mengambil dari Nabi. Ingkar. Menyelisihi Nabi SAW. Maka apa? Ini yang tidak mau. Ini kan sama. Kalimat Nabi SAW, siapa yang mentaati saya itu umum dalam semua perkara agama. Awalnya, pertengahannya, akhirnya, penyempurnaannya dalam semua perkara agama, solatnya, puasanya, akidahnya, lahiriahnya, batiniahnya, dalam semua perkara agama. Maka Rasulullah SAW itu sempurna di atasnya. Kita tinggal bagaimana mencontoh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Plus ya. Jadi kokoh di atas sunnah adalah keselamatan. Keluar dari sunnah adalah bencana. Apa itu sunnah? Semua datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini perhatikan dulu istilah-istilah ini. Seorang-orang dan kebanyakan itu ketika dikatakan ini kan sunnah saja, dia hanya memahami sunnah dalam arti sunnah itu satu dari lima hukum: wajib, sunnah, haram, mubah, makruh, mubah. Sunnah itu jika dilakukan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Ya benar-benar istilah sunnah ini dalam urutan ini. Ini dalam hukum. Apa hukum perbuatan ini? Apa hukum perbuatan ini? Apakah dia wajib, haram, sunnah, makruh, mubah? Itu ada dalam pembahasan agama, hukum-hukum. Tapi perhatikan, para ulama menggunakan istilah sunnah. Itu yang bermakna agama. Bahkan ini istilah yang digunakan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menjelaskan perpecahan, apa jalan keluar dari perpecahan? Alaikum bisunnati wajib atas kalian berada di atas sunnahku. Sunnah apa yang Nabi SAW berada di atasnya? Jalannya Nabi SAW, itu dia sunnahnya Nabi SAW. Apa itu agama? Apa yang datang dari Nabi SAW? Iya, berupa Al-Quran, berupa hadith-hadith Nabi SAW, semua penjelasan Nabi SAW. Perkataannya, ucapannya, pembenarannya, perbuatannya, perkara akidah, perkara ibadah, muamalah, berhubungan dengan kematian, kelahiran, akikah, perkawinan, berhubungan dengan jual beli, berhubungan dengan apapun. Apa yang datang dari Nabi SAW, itu adalah sunnah. Kokoh di atas sunnah, itu adalah keselamatan. Ini secara umum. Kokoh di atas sunnah, apa yang datang dari Nabi SAW, itu adalah keselamatan. Apakah dia hukumnya wajib? Apakah dia hukumnya sunnah? Iya. Yang wajibnya maupun sunnahnya, yang datang dari Nabi SAW, seluruhnya adalah keselamatan. Oke? Okay? Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya mungkin ada yang mengatakan, "Enggak apa-apa kalau masalah-masalah makan saja." Saya biasa saya lihat di antara jamaah saja biasa masih makan pakai tangan kiri. Biasa aja. Orang, ya orang di zaman Nabi ini. Ya, Nabi suruh makan tangan kiri, dia bilang saya tidak taat, saya tidak bisa. Dia bisa, tetapi ya ucapan-ucapan main-main atau semacam itu saya tidak bisa. Maka Nabi SAW mengatakan betul-betul kamu tidak akan bisa. Betul-betul akhirnya dia tidak bisa makan tangan kanan. Kau lihat menyelisihi sunnah. Langsung berakibat. Langsung berakibat, ya bagus. Itu kan penebus dosa sudah. Ya. Tapi kalau menyelisihi sunnah, kemudian Allah tidak nampakkan akibatnya, bahkan diberi dan diberi apa yang diinginkan, istidraj. Terlalaikan sudah. Ini perlalaian yang sangat mengerikan. Sebagian mana keadaan kebanyakan ahli bid'ah. Karena itulah Nabi SAW mengatakan, iya, inna Allah la yaqbalu taubata sahibi bid'ah. Sungguh Allah tidak akan menerima taubatnya pelaku bid'ah. Iya. Pelaku bid'ah yang bagaimana dalam kondisi ini? Iya. Sudah semakin terjerumus dan terjerumus, tetapi dia tidak sadar terjerumus. Allah Subhanahu wa taala tidak tegur dalam bentuk teguran bencana. Tapi langsung Allah siksa, berikan siksaan dalam bentuk dihilangkan nilai-nilai sunnah darinya. Ini lebih mengerikan. Ini lebih mengerikan. Falamma zadu azadallahu qulubahum. Tak kala mereka berpaling, Allah semakin palingkan. Dua kali ini. Berpaling pertama, dia lakukan. Berpaling kedua, akibat dari berpalingnya. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Apa akibatnya? Fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakitnya. Ini sama. Melakukan bid'ah, penyakit. Maka Allah tambah. Akhirnya apa tambahannya? Lepas darinya bahagian dari sunnah. Atau dia semakin dalam bid'ah. Ngeri kalau sudah seperti ini. Kalau dalam kondisi seperti ini, dia tidak akan tahu. Tapi kalau dia meninggalkan, melakukan pelanggaran, kemudian apa? Diuji kecelakaan. Berarti ditegur. Masih dikasih hati. Itu kebaikan Allah. Menghapus dosa. Makanya banyak-banyak orang yang ditegur seperti itu, sadar, taubat. Tapi kalau dibiarkan, bahkan diberi dan diberi, padahal dia semakin sesat dalam agamanya, tetapi diberi keduniaannya, diberi ininya, mengerikan dia. Jangan merasa aman, ini perdayaan. Yang ini jangan sekali-sekali merasa aman. Perkara ini jangan sekali-sekali merasa aman. Siapa yang merasa aman dalam perkara ini, dipastikan rugi. Pasti rugi, pasti celaka. Afa aminu makrallah. Fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar, perdayaan Allah? Tidak ada yang merasa aman kecuali kaum yang pasti rugi. Ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan pelanggaran kecil. Dia tertipu, akhirnya terjerumus. Kecilnya berulang. La shaghira ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau terus menerus. Bukan dosa kecil itu kalau terus menerus. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada dosa besar ketika bersamaan dengan taubat. Taubat nasuha yang betul-betul kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, beberapa kelompok-kelompok ya, yang semuanya kembali kepada apa? Semuanya kembali kepada satu inti kesesatan, yaitu apa? Keluar dari ubudiyah, penghambaan yang benar. Keluar dari penghambaan yang benar. Iya, dengan apa? Ada dengan yang baru tadi, tertipu dengan karamah. Iya. Apalagi kalau bukan karamah? Apalagi kalau bukan karamah? Iya. Yang Syekh istilahkan kharfi adah, kejadian keluar dari kebiasaan. Apalagi kalau bukan karamah? Iya. Dari syaitan misalnya berkarit. Syaitan misalnya berkarit. Akhirnya yang mengerikan. Ada orang belajar ilmu. Ilmunya ilmu syaitan sebenarnya. Iya. Tetapi gurunya kiai. Amalan-amalannya sholat malam. Puasa. Puasa muti. Iya. Macam-macam jenis aturannya. Iya. Dan berhasil ilmunya. Wih. Ilmu kaila-ila. Iya. Macam-macam ilmunya. Tidak dimakan pedang. Tidak dimakan parang. Tidak. Iya. Tidak dilihat polisi. Tapi kalau polisinya orang bertauhid, dilihat juga itu. Berhasil. Hasil karena penampakan syaitan, bantuan dari syaitan. Dianggap sebagai karam. Ini lebih mengerikan lagi. Dan tadi kita contohkan itu. Karamah yang sebenarnya. Orang bisa tertipu. Apalagi kalau bukan karamah. Tipuan karamah. Dan perkara karamah jamaah ini bukan hanya orang yang tertipu, memang orang yang paling tertipu, tapi masyarakat sekelilingnya ikut tertipu. Ikut tertipu. Banyak sekali seseorang tertipu karena ini. Ini kan paling disukai kalau masalah-masalah semacam ini. Si Ami itu sudah meninggal tapi bangun lagi. Langsung ramai itu. Baru cerita saja. Di sana bambu bisa jalan sendiri, langsung ramai itu. Macam-macam. Ada buaya mati. Buaya mati langsung dikerumuni. Katanya saudaranya si Anu, saudaranya si buaya jamaah. Kita dikasih nama buaya saja tidak mau. Sini kau buaya. Dasar buaya. Bodoh-bodoh mau jadi saudara buaya. Besarkan lagi buaya karena. Tapi kenapa? Cerita-cerita aneh-anehnya itu menarik. Itu yang menarik. Oh, ini betul-betul. Kira-kira kalau saudara. Dan memang syaitan upayakan ada pembuktian. Upayakan biar satu kali terbukti benar. Sudah itu. Jadi cerita counter sudah itu. Tersebar. Si Anu datang begini-begini. Terbukti benar. Begitu. Betul. Apalagi kalau sumpah-sumpah sudah. Kandala-kandala. Sudah. Orang-orang sesama orang awam saja. Sudah. Pergi mau ke sana. Sudah. Datang sana itu semakin ramai semakin. Satu perkara benar. Yang lainnya. Tidak terbukti. Tetapi yang benar, cerita benar terus itu yang teringat. Maha dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karam sudah, tetapi tipuan syaitan sudah. Tipuan syaitan sudah, tapi sudah dianggap. Ini lebih tertipu lagi seseorang di sini. Keluar dari nilai-nilai ibadah karena perkara itu. Banyak. Kalau di zaman-zaman sekarang. Orang keluar dari nilai-nilai ibadah karena apa? Macam-macam. Manhaj yang salah. Pikiran yang salah. Dia punya target tujuan yang salah keluar dari agama. Tujuan dakwah dia adalah bagaimana menegakkan penguasa kekuasaan. Misalnya. Tujuan dakwahnya keluar dari petunjuk Nabi SAW. Bagaimana menegakkan kekuasaan. Itu tujuan dakwahnya. Karena ini tujuan. Ini prioritas. Apapun yang menghalangi tujuan. Maka bisa dihalalkan. Bisa diharamkan. Sesuatu yang Allah halalkan bisa jadi haram. karena menghalangi tujuan. Sesuatu yang Allah haramkan bisa jadi halal karena menghalangi tujuan. Yang wajib-wajib, tidak apa-apa ditinggalkan dulu yang wajib itu. Sebab dalam langkah tercapainya tujuan. Ini sama-sama dengan negara ini. Targetnya seluruhnya apa? Keluar dari aturan. Banyak sekali jamaah metode-metode semacam ini. Mimpi-mimpi. Orang disegoki dengan mimpi-mimpi. Dengan ilmu tentang mimpi. Dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan mimpi. Sehingga mempercayai betul-betul mimpi. Akhirnya apa? Katanya bertemu Nabi dalam mimpi. Sudah. Tidak punya ilmu. Nabi bilang, ya kamu sudah hebat sekali. Sudah bisa tidak sholat subuh. Sananna. Sholat paling berat. Iya. Kamu harus ganti dengan sholat ini. Coba lihat. Lepas kewajiban. Masuk ke dalam kesesatan. Dibuatkan sholat baru. Mimpi menjadi sebab. Ada juga jalurnya. Karena pikiran. Menganggap. Kenabian itu. Bisa diupayakan. Yang itu bisa diusahakan. Ini asal pikirannya dari orang-orang kafir Yunani. Para ahli filsafat. Aristoteles dan yang semisal itu. Menganggap kenabian itu bisa diupayakan. Ketika buku-buku mereka diterjemahkan, segera muncul tarekat-tarekat dan semacam itu. Anggap kenabian bisa diupayakan. Dari sini berkembang kesesatan yang sangat banyak. Kenabian bisa diupayakan. Dia kasih juga dalil. Nabi dapat wahyu itu karena tahannud di gua Hira. Coba lihat. Tahannud di gua Hira turun wahyu. Kenapa saya tidak? Dijawab apa? Ada dalilnya? Sahih Bukhari, tahannudnya Nabi. Apalagi dikatakan, itu kan belum dapat wahyu. Kenapa Nabi lakukan itu? Kenapa Nabi lakukan? Berarti orang bisa lakukan. Ijtihad masing-masing. Syubhat ini. Kalau orang sesat dapat syubhat ini, nanti jawab apa? Alah jamaah. Nabi SAW telah tertuntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum jadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis itu juga. Saya dalam hadis itu disebutkan wahyu yang turun kepada Nabi SAW itu bukan langsung Jibril, tapi wahyu melalui mimpi. Di situ Nabi dituntun, diarahkan. Sehingga apa? Semua yang Nabi lihat pasti terjadi, sebagaimana pastinya fajar subuh muncul. Nabi tertuntun. Bahkan bagaimana Allah menuntun Nabi SAW. Nabi diselamatkan dari syirik. Dari bid'ah-bid'ah yang dibuat oleh orang-orang musyrikin. Nabi diselamatkan. Nabi tidak melakukan kesyirikan dalam ibadahnya. Padahal banyaknya sembelahan di situ. Nabi tidak melakukan. Memakan makanan-makanan disembelih untuk selain Allah. Sebelum jadi Nabi SAW. Bahkan Nabi selamat dari bid'ahnya orang musyrikin. Bid'ah hajinya. Orang musyrikin buat haji. Untuk orang-orang seperti Nabi. Orang-orang Quraisy. Itu wukufnya. Tidak perlu di Arafah. Itu orang-orang umum saja. Tapi Nabi SAW wukuf di Arafah. Dapat dari mana? Tertuntun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum diberi wahyu. Langsung melalui Jibril. Memberi ilmu pula. Bahwa wahyu itu bukan hanya Al-Qur'an. Bukan hanya Al-Qur'an itu wahyu. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Kata Allah. Allah turunkan kepada engkau Alkitab, Quran, wal hikmah dan hikmah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bisa diupayakan. Muncul, ini termasuk sebab munculnya banyak tarekat. Ada tarekat begini caranya. Macam-macam. dengan berbagai metode, dengan berbagai pendekatan. Apakah pendekatannya? Oh, kami turunannya Nabi, punya cara khusus. Iya. Oh, ini Imam Mahdi ini. Oh, ini pendekatannya karena apa? Oh, ini pendekatannya karena dia bisa menampakkan hal-hal aneh dan semacam itu. Tapi arahnya semuanya apa? Mengarahkan bisa melakukan, mencari kehebatan dalam ibadah sampai ke dalam kenabian dengan usaha. Bahkan apa? Di antara mereka menganggap dirinya apa? Melewati jenjangnya Nabi. Melewati jenjangnya Nabi. Itu asalnya semuanya. Melewati jenjangnya Nabi. Tidak bisa diupayakan. Itu prinsip kaum muslimin. Yang tidak akan jadi muslim kecuali hanya dengan prinsip itu. Bahwa kenabian itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah memilih. Bukan karena hamba menginginkan. Tidak. Mengupayakan, tidak. Allah pilih. Nabi Muhammad SAW itu sudah dipilih. Sudah dipilih sebagai Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Nabi Adam tercipta. Sebelum sempurna penciptaan Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW sudah ditetapkan. Bagaimana mungkin Nabi SAW usahanya karena itu? Banyak hadis-hadis menjelaskan tentang itu. Jadi karena bisa diupayakan, ya akhirnya muncul semacam itu. Akhirnya apa? Muncul ucapan-ucapan. Haddatani Rabbi an qalbi. Saya langsung dari Allah. Hatiku, Allah langsung berbicara kepada hatiku. Hatiku berbicara langsung dari Allah. Itu hadisnya, dia langsung. Tidak perlu lagi Nabi. Ada juga yang yaitu melalui mimpi bahwa Nabi SAW bersabda kepadaku. Ada juga yang tidak melalui mimpi. Tidak melalui mimpi, ini keyakinan. Orang-orang melambaca barasanji ini diantaranya meyakini Nabi datang. Sebagian orang meyakini Nabi bisa hadir. Karena itu bisa mengambil ilmu, dikembangkan, bisa mengambil ilmu dari Nabi. Sehingga kalau syaitan menampakkan penyerupaan, orangnya juga tidak tahu bagaimana bentuknya Nabi. Syaitan pokoknya nampakkan, oh pakai jubah, pakai jenggot, pakai apa, wah, oh Nabi ini. Sebab begitu saya berselawat dia datang, senyum-senyum lagi. Saya disalami, wah Nabi ini. Langsung dia bersabda, wahai anakku, saya sabdakan kepadamu. Sudah. Macam-macam, banyak orang-orang tarekat, pimpinan-pimpinan tarekat, mengaku seperti itu. Tarekat kami langsung diresmikan oleh Nabi. Sehingga apa? Ilmu guru kami itu langsung dari Nabi. Tidak lagi melalui perantaran Jibril, misalnya. Tidak lagi melalui perantaran ini. Kita tidak perlu lagi sanad. Tidak perlu lagi Bukhari Muslim. Tidak perlu lagi hadis-hadis Nabi SAW. Luar biasa banyaknya agama yang ditinggalkan. Langsung. Ini semuanya metode-metode yang keluar apa? Yang dengannya apa? Keluar dari ibadah yang dibawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya. Yang turunkan Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya. Banyak sekali jamaah metode-metode syaitan, jin dan manusia menghalangi jalan ini. Yang seluruhnya, zukhrufal qawli ghurura, kalimat-kalimat indah yang menipu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Allah tegaskan demikianlah. Kami jadikan untuk setiap nabi. Setiap nabi Allah telah tetapkan apa? Aduwan, musuh. Musuhnya dari mana? Syayatinal insi wal jin. Syaitan-syaitan, manusia dan jin syaitannya. Menjadi musuh nabi. Syaitan-syaitan dari manusia dan jin. Bagaimana metode mereka? Yuhi ba'duhum ila ba'd. Pakai wahyu juga. Lihat kalimatnya. Yuhi ba'duhum ila ba'd. Sebab mereka membisikkan secara senyap. Itu makna wahyu. Pemberitaan secara secara halus. Tersembunyi. Mereka membisikkan sebagian yang lainnya. Apa yang dibisikkan? Zukhrufal qawli ghurura. Kalimat-kalimat indah yang menipu. Apakah nampak keindahannya karena keanehannya? Nampak keindahannya karena masuk akal? Nampak keindahannya karena pendekatan karamahnya? Bukan karamah. Nampak keindahannya karena apa? Penipuan-penipuan yang dia lakukan? Yang jelas, zukhrufal qawl. Sesuatu yang dinampakkan yang hakikatnya adalah ghurura, tipuan-tipuan. Mudah sekali kita mengetahuinya. Satu saja ukurannya. Kalau keluar dari Quran dan Sunnah, selesai kesesatan. Makanya praktis sekali itu agama, luar biasa. Yang penting kokoh di atasnya. Kokoh ini yang susah. Sebab asalnya kadang orang bisa mantap kok di atasnya. Tapi ketika sudah diperhadapkan dengan syahwat atau syubhat. Syahwat atau syubhat. Syahwat yang bermacam-macam. Syubhat bermacam-macam. Maka orang akan tergelincir. Dan di sanalah sebenarnya ukuran kekokohan. Ketika kita diperhadapkan dengan cobaan, kita bisa kokoh. Disitulah kekokohan. Gimana bisa kokoh sementara belum diuji? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak akan diuji? Tidak akan mungkin Allah biarkan orang mengatakan kami beriman sementara tidak akan diuji. Tidak akan mungkin. Allah telah menguji orang-orang sebelum kita. Yang dengannya jelas siapa as-sadiqin, siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Pasti diperhadapkan. Ini gunanya belajar ini supaya kita sadar bahwa kita yang ingin ibadah kepada Allah, kokoh di atas sunnah, ini ilmu tidak cukup. Kita akan diperhadapkan terus. Gimana caranya? Terus tambah ilmu, mantapkan terus ilmu. Quran dan sunnah terus mantapkan. Kan begini caranya Al-Quran turun. Al-Quran turun beransur-ansur. Ketika lagi musibah yang menimpa kaum muslimin, mereka perlu kekuatan ilmu. Turun lagi Al-Quran yang berhubungan dengan perkara itu. Mereka tahu lagi. Turun lagi keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Masya Allah mereka betul-betul kuasai Quran dan Sunnah lengkap dengan sebabnya, penjabarannya, pengamalannya. Karena itu pahamnya para sahabat adalah paham yang terbaik, yang tidak ada kebaikan selain dengan hanya mengikutinya. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala jamin. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhum wa radhuan. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Allah ridha. Apa yang Allah ridha dalam ayat yang lain? Wa raditu lakumul Islam, Islam Madinah. Berarti itulah Islam. Ittiba' kepada sahabat itulah Islam. Itu hakikat Islam. Islam adalah mengikuti sahabat. Islam adalah mengikuti Nabi SAW. Bagaimana mengikuti Nabi SAW? Dia ikut sahabatnya. Sebab kita tidak langsung ketemu Nabi. Orang-orang tidak langsung. Orang-orang setelah Nabi SAW meninggal. Bagaimana caranya Islam? Mereka harus ikut Nabi. Bagaimana caranya ikut Nabi? Ikut sahabat. Yang diajar langsung oleh Nabi SAW. Demikian kita selanjutnya. Ikuti orang-orang yang mengambil dari mereka. Lihat jalurnya sampai kepada mereka. Ini penjelasan. Jadi di sini dapat kita lihat. Jadi sebab-sebab orang keluar dari ibadah yang benar sangat banyak. Dan keluarnya sangat banyak. Macam-macam. Ada yang keluar menyeluruh. Tidak ada perintah, larangan, bisa semua sudah. Total keluar dari agama. Kelompok-kelompok pertama itu. Ada yang keluar dalam bentuk apa? Kewajiban. Masih dilakukan, yang masyhur. Hal haram, haram-haram masuk, yang masih dilakukan. Tetapi yang lainnya tidak. Ada yang keluar dari bentuk apa? Dia tidak perlu yang sunnah. Dia tidak perlu yang sunnah. Sunnah dia tidak perlukan bagi dia. Dan hidupnya tidak perlu yang sunnah. Dia cukup melakukan yang wajib. Yang sunnah, bukan perkara agama, adalah sesuatu yang dia diperlukan. Ini juga dikeluarkan dari ibadah. Macam-macam lah jenis keluarnya. Yang jelas, bentuk-bentuk keluarnya seseorang berjenjang-jenjang, sebab-sebab keluarnya pun berjenjang-jenjang, yang seluruhnya kembali kepada kesesatan, keluar dari ibadah yang sebenarnya, yang menjadi maksud kita dicipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang merupakan pernyataan kita di hadapan Allah, yang kapan kita baca ayat itu Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi, inilah antara saya dengan hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ibadah apa? Ibadah ini. Kuncinya harus tegak di atas nilai keikhlasan. Selamat dari bid'ah. Kokoh di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Ini akan memantapkan apa yang disebutkan terakhir. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Thank you.